بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian online membahas sirah an-nabawiyah, membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana berjalannya perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan antara Nabi alaihi salatu wasalam dengan kaum musyrikin Quraisy. Di antara poin-poin tersebut bahwa tidak boleh ada saling serang menyerang antara orang-orang Quraisy dan juga kaum muslimin di kota Madinah. Hal yang demikian membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa fokus untuk melakukan banyak hal. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para pemuka kaum, para raja yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca perjanjian Hudaybiyah, beliau pun mendapatkan keamanan untuk kemudian fokus menumpas atau menaklukkan orang-orang Yahudi yang senantiasa membuat makar bagi kaum muslimin. Maka perjanjian Hudaybiyah atau pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ya melakukan penaklukan kepada orang-orang Yahudi yang mereka berkumpul di sebuah benteng yang dikenal sebagai Khaybar. Baik, ini yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mulai pembahasan kita. Ya, kita akan awali pembahasan kita dengan mengetahui terlebih dahulu Khaybar itu apa. Ya, Khaybar ini adalah sebuah kawasan yang terletak kurang lebih ya jaraknya 120 km di utara kota Madinah. Jadi jaraknya sekitar 120 km di utara ya, bagian utara. Nah, pasca pengusiran Yahudi dari kota Madinah, ya, Bani Nadir ya diusir. Mereka berkumpul di sana. Jadi memang awalnya memang sudah ada kawasan Khaybar ini sudah ada. Namun mereka jadikan setelah diusir orang-orang Yahudi, maka mereka menjadikan Khaybar ini sebagai markas mereka. Mereka berkumpul di sana dan merancang makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keberadaan Khaybar ini sangatlah penting ya, sangat urgent untuk dikuasai. Kenapa? Karena kalau tidak dikuasai oleh kaum muslimin, maka mereka akan selalu merongrong, akan selalu merencanakan misi-misi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, nah ini kita melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Khaybar ya. Jadi perang dalam Islam itu bukan hanya defensif. Sebagian orang mengatakan ya, jihad itu hanya ada defensif saja, kalau diserang baru mempertahankan diri. Ini konsep yang keliru. Di dalam Islam ada yang namanya ya jihad ofensif, menyerang. Nah, ketika Nabi SAW melihat bahwa Khaybar ini dia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghancurkan kaum muslimin, ya terutama kita belajar dari makarnya kaum Yahudi ya yang telah berlalu, seperti mereka bagaimana mereka membokong kaum muslimin dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, maka Nabi SAW tentu tidak mau ini terulang. Ya, jadi beliau mulai terlebih dahulu melakukan serangan ke benteng Khaybar. Ya, dan ingat dulu Yahudi Khaybar juga ikut memprovokasi Bani Quraidah ya untuk menghancurkan kaum Muslimin. Inilah beberapa alasan Nabi SAW menyerang benteng Khaybar. Nah, kenapa kok Rasul SAW itu menunda? Kenapa kok tidak setelah pasca perang Khandaq langsung diserang sana? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap ya dari Nabi SAW. Nabi ini kan orangnya ahli strategi. Beliau sebelum mengambil keputusan pasti beliau pikirkan dengan matang. Ya, benteng Khaybar Ya, Khaybar ini ibarat sebuah kompleks ya, sebuah kompleks yang sangat luas. Di sana ada lahan pertanian yang sangat luas, ya. Kemudian mereka memiliki banyak sekali benteng-benteng. Nanti kita akan lihat bagaimana jalannya pertempuran perang Khaybar ini. Dia agak berbeda dengan perang-perang lainnya. Kalau perang-perang lainnya, ya kita dapati dilakukan di medan terbuka. Namun perang Khaybar ini ibarat penaklukan benteng demi benteng. Benteng satu ditaklukkan, kemudian beralih ke benteng selanjutnya. Benteng yang kedua ditaklukkan, beralih ke benteng selanjutnya. Inilah hakikat dari Khaybar. Ya, Khaybar adalah suatu kawasan yang penuh dengan benteng-benteng. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhitungkan, ya, kalau kokoh seperti ini, ya, maka butuh fokus yang lebih. Berbeda dengan penaklukan Bani Quraidah misalnya. Gampang, Bani Quraidah simple, ya, nggak terlalu besar. Nah, ini bentengnya banyak sekali. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda, ya, nanti kita akan ada waktunya kita fokus untuk menyerang Khaybar. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak langsung menyerang Khaybar? Karena beliau mengkhawatirkan serangan kaum musyrikin. Ya, karena Khaybar ini jaraknya lumayan ya 120 km. Maka dikhawatirkan ketika pasukan kaum muslimin sedang berada di luar kota Madinah, ya, kaum musyrikin Quraisy akan menyerang kota Madinah. Maka kota Madinah bisa jatuh. Maka Nabi SAW menunda. Menunda sampai adanya perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nah, kalau sudah ada perjanjian, aman. Ya, kalau sudah ada perjanjian, aman. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan penyerangan ini, melainkan setelah membuat perjanjian damai dengan kaum musyrikin Quraisy. Ya, setelah daerah di selatan aman, ya, maka beliau pun memfokuskan diri ke bagian utara. Nah, para ulama mengatakan bahwa perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi tidak lama ya. Jadi hanya selang beberapa pekan kalau saya tidak salah atau beberapa minggu, beberapa hari saja pasca Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW setelah Hudaybiyah ya itu bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah kemudian beliau jalan ya, beliau jalan ke Madinah, kemudian tiba di Madinah bulan Dzulhijjah. Akhir bulan Dzulhijjah beliau persiapan, lalu di bulan Muharram beliau berangkat. Ya, jadi tidak lama setelah Hudaybiyah. Ya, setelah Hudaybiyah beliau langsung merancang penyerangan ke benteng Khaybar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kenapa beliau bersegera? Karena memang sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Fath yang turun sepanjang perjalanan beliau dari Makkah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian maghanima katsirah, ghanimah yang banyak, ghanimah yang demikian besar. Ya, dan ini nanti terbukti di Khaybar, ya, nanti kaum muslimin mendapatkan separuh dari kebun kurma yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ya, yang ketika itu mereka mengatakan, setelah penaklukan Khaybar kami enggak pernah lagi kelaparan. Kenapa? Karena ada kurma Khaybar. Ada kurma Khaybar yang bisa mensuplai makanan. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maghanima katsir. Ya, ghanimah yang banyak. Bahkan ini sebelum terjadinya perang Hunain, nanti perang Hunain ada lagi ghanimah. Ya, kalau ghanimahnya Khaybar ini berupa kurma, ladang kurma. Kalau ghanimahnya Hunain itu hewan-hewan ternak. Ya. Ta'khudunaha, yang kalian akan ambil, fa'ajjala lakum hadhihi, dan Allah segerakan. Makanya Nabi SAW segerakan berangkat ke Khaybar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa ghanimah yang akan didapatkan itu akan didapatkan dengan segera. Ya, akan didapatkan dengan segera. Maka berangkatlah Nabi alaihi salatu wassalam ya menuju Khaybar. Nah, ketika itu jumlah kaum muslimin yang berangkat 1400 orang. Yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya 1400 orang ini adalah orang-orang yang berbaiat kepada beliau dalam baiat ridwan. Ya. Maka orang-orang Badui kan tadi dia sudah mendengar ya Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat, wa'adakumullahu maghanima katsirah. Allah telah menjanjikan kepada kalian ghanimah yang demikian banyak. Maka setelah mendengar janji Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ghanimah yang banyak, maka banyak orang, orang Arab Badui dan kaum munafikin yang mau ikut berperang. Tapi Nabi SAW membatasi. Yang ikut berperang adalah orang-orang yang loyal kepada beliau, orang-orang yang berbaiat kepada beliau dalam baiat Ridwan di Hudaybiyah. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan orang-orang Badui ini, orang-orang yang ingin ikut serta dalam perang Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim litakhudhuha dharuna nattabi'kum nuriduna an yubaddilu kalamallah qul lan tattabi'una ya kadzalikum qala Allahu min qablu fasayaqulu bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, ya, apabila kalian, ya, berangkat untuk mengambil ghanimah, mengambil rampasan perang, mereka akan mengatakan, biarkan kami, ya, biarkan kami, kami akan mengikuti kalian. Maka mereka ini mengubah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada mereka, jangan kalian mengikuti kami. Demikianlah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelumnya. Ya, jadi jangan kalian kemudian, ya, selama ini kalian tidak mau ikut perang, nah setelah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ghanimah yang banyak, ya, menjanjikan kemenangan, maka kalian baru mau ikut serta. Ya. Kemudian mereka akan mengatakan, tahsudunana, kalian ini hasad pada kami. Kenapa kok enggak boleh ikut? Ya, kalian ini hasad kepada kami. Karena kami kalau ikut kami mendapatkan ghanimah, padahal memang seperti itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Balkanu la yafqahuna illa qalila, bahkan mereka tidaklah memahami kecuali sedikit sekali. Ya, artinya memang ini haknya kaum muslimin. Selama ini mereka telah menemani Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa kok kemudian kalian setelah dijanjikan adanya ghanimah baru mau ikut serta berperang? Baik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat menuju Khaybar. Ketika itu beliau menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada sahabat Siba bin Urtufah. Nah, ketika itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, datang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Ad-Dausi dari kabilah Daus. Beliau masuk Islam lalu berhijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi kenapa kita sebutkan Abu Hurairah di sini, karena beliau memegang posisi yang sangat penting. Ya, Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sekitar 5200-an hadis. Ya. Padahal beliau masuk Islamnya pada perang Khaybar. Ya, pada perang Khaybar. Ya, tahun ke-7 Hijriyah. Dan Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriyah. Nah, bagaimana mungkin kemudian Abu Hurairah ini bisa meriwayatkan hadis yang demikian banyak dari Rasulullah SAW? Padahal beliau alaihissalatu wassalam, beliau radhiyallahu anhu baru masuk Islam pada perang Khaybar di awal tahun 7 Hijriyah. Berarti dia efektif bertemu dengan Nabi SAW sekitar 4 tahun saja. Ya, maka banyak penjelasan dari para ulama. Ya, kenapa kok Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis yang demikian banyak kepada Nabi SAW? Yang pertama, semangat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini siap untuk hidup menderita demi mendapatkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, beliau menyebutkan ketika itu bahwa kaum muhajirin sibuk dengan, ya, tijarah mereka, dengan perdagangan mereka. Adapun kaum Ansar, mereka sibuk dengan pertanian mereka. Adapun aku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh perutku. Artinya dalam keadaan kenyang atau lapar, beliau bermulazamah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga wajar kalau beliau radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan sebenarnya 5300 hadis itu, saya pernah baca penjelasan dari seorang alim, seorang ulama, kalau saya tidak salah Al-A'zami, yang mengatakan bahwa kalau dilihat 5000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kalau tanpa pengulangan itu sekitar 2500-an. Ya, sekitar 2500-an hadis. Ya, kalau 2500 ini, ya, adapun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Ya, 4, taruhlah 1 tahun itu 300 300 hari beliau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, bukan 350 berapa? 350 ya. Taruhlah 300 hari beliau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti dikali 4 1400. Ya, 1400 hari beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah seperti itu ya. 1200, maaf. 300 ya, 300 hari dalam 1 tahun, hitunglah seperti itu. Ya, kemudian dikali 4 1200. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diperas, artinya kalau di tidak tanpa ada pengulangan, itu hadisnya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2500. Taruhlah beliau menemani Nabi alaihi salatu wasallam ya selama 1200 hari. Maka suatu hal yang wajar kalau setiap hari beliau mendapatkan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masuk akal sekali. Ya, walaupun beliau masuk Islamnya menjelang perang Khaybar, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan ucapan sebagian orang ya, orang-orang kadang-kadang orientalis atau orang-orang Syiah yang tidak suka dengan Abu Hurairah, mereka membuat fitnah. Lihat nih, Abu Hurairah masuk Islamnya pada perang Khaybar. Bagaimana mungkin kok hadisnya bisa banyak sekali? Ya. Nah, kemudian yang sebab yang kedua yang menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis demikian banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi suatu ketika beliau mengadukan hafalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini Nabi agar bisa menghafalkan hadismu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyerahkan surbannya, lalu didoakan surbannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dipakai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka setelah itu tidak lupa lagi beliau terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, menunjukkan bahwa doa Nabi juga berpengaruh. Ya, Abu Hurairah dianugerahi hafalan yang demikian kuat. Kemudian yang ketiga, Abu Hurairah ini umurnya panjang. Ya, beliau meninggal dunia kalau saya tidak salah tahun 60 Hijriah. Ya, sehingga punya waktu yang demikian banyak untuk meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi selanjutnya. Berbeda misalnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar tidak punya kesempatan yang banyak untuk meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, hanya 2 tahun saja. Dan ketika itu rata-rata yang hidup adalah para sahabat. Para sahabat enggak perlu disampaikan hadis. Karena mereka juga menjadi saksi hidup terhadap ya apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan masanya Abu Hurairah. Masanya Abu Hurairah, beliau bertemu dengan banyak tabi'in yang enggak pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kemudian ya banyaklah di antara para tabi'in itu mengambil riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini sedikit tentang apa? Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika dia masuk Islam, dia tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sudah berangkat ke Khaybar. Maka kemudian Sibak bin Urtufah memberikan bekal kepada Abu Hurairah untuk menyusul Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun ya menyusul Rasulullah SAW sampai di Khaybar. Ya, beliau ini orang miskin ya. Abu Hurairah miskin, termasuk Ahlu Sufah, tinggalnya di masjid. Ya, makanya di sini ketika ingin melanjutkan perjalanan, yang ngasih bekalnya Sibak bin Urtufah. Karena beliau ini miskin sekali orangnya. Ya, dan kadang-kadang kemiskinan seseorang ini membuat dia berhasil ya dalam belajar. Berbeda dengan orang yang diberi kecukupan. Ya, kalau diberi kecukupan biasanya manja. Kurang kesungguh-sungguhannya. Tapi Abu Hurairah miskin, keadaannya sangat terbatas, justru banyak mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita kembali kepada pembahasan perang Khaybar. Nah, kabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang Khaybar ini sampai ke telinga orang-orang Yahudi. Maka mereka pun kemudian meminta pertolongan dari Bani Ghatafan. Ya, kita flashback lagi perang Khandaq. Ghatafan ini termasuk sekutunya orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Ya, mereka mengirimkan sekitar 3000 pasukan dalam perang Khandaq. Jadi mereka punya kekuatan militer. Nah, mereka ini terletak di bagian utara kota Madinah. Ya, mereka terletak di bagian utara kota Madinah, bagian utara Khaybar, benteng Khaybar. Maka kemudian orang-orang Yahudi Khaybar ini meminta pertolongan mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, walaupun Ghatafan ini ya dia menjalin persekutuan atau perjanjian dengan orang-orang Yahudi Khaybar, ya mereka tetap meminta, ya mereka meminta bayaran. Ya, kalau kami harus berperang melawan Muhammad dan pasukannya, maka kami meminta bayaran. Ya, jadi seperti mercenary ya. Seperti apa? Tentara bayaran. seperti tentara bayaran. Ya, dia meminta agar diberikan separuh dari korma Khaybar, bayarannya. Ya, kalau kalian ingin kami berperang menghadapi Muhammad dan pasukannya, ya separuh dari kurma Khaybar harus kami berikan. Nah, kemudian orang Yahudi ini kan sebenarnya mereka penakut, ya makanya mereka buat benteng, karena mereka tuh nggak mau perang, karena mereka tidak mau berperang. Ini sebabnya mengapa mereka buat benteng, nggak mau berperang. Nah, ketika kaum muslimin menyerang, ya kalau bisa jangan kita yang perang, suruh orang lain perang, udah kita bayar saja. Kemudian Yahudi Khaybar ini ya menyetujui permintaan tersebut, walaupun berat hati. Nanti gampang lah, kita atur lagi. Yang penting Khotofan mau perang dulu ya. Ya udah deh, kita janjikan separuh. Masalah nanti kita berkhianat itu nanti masalahnya lain. Nah, kemudian orang-orang Khotofan ya setelah dijanjikan akan mendapatkan separuh dari kurma kurma Khaybar, mereka pun berangkat. Nah, di tengah perjalanan ketika ingin menghadapi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya terdengar berita bahwa ada yang menyerang keluarga mereka. Ya, nah ini juga merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan mereka. Ya, mereka mendengar bahwa keluarga mereka yang mereka tinggalkan ada yang menyerang. Akhirnya mereka balik lagi, enggak jadi menolong Yahudi. Setelah dilihat di sana ternyata apa? Tidak ada, tapi ini membuat takut mereka. Waduh, gimana kalau kita nanti berperang, ternyata ada orang yang menyerang keluarga kita, menyerang kabilah kita. Ya, mereka takut, mereka tidak berani untuk meninggalkan keluarga-keluarga mereka. Ya, namanya orang-orang Arab zaman dahulu, masyarakat jahiliyah, antara kabilah, ya saling perang memerangi, saling merampok. Ya, maka menimbulkan kekhawatiran pada diri Ghatafan. Ya, mereka pun tidak jadi untuk menghadapi kaum muslimin. Baik, kemudian di tengah perjalanan Rasul alaihi salatu wasalam, ya, beliau memiliki penunjuk jalan. Nah, kemudian untuk mencapai Khaybar, ini kata penunjuk jalannya ada 4 jalan wahai Nabi. Ya. Yang pertama ada namanya jalan Syas. Ya, jalan yang tipis. Kemudian ada jalan namanya jalan Huzn. Huzn itu kesedihan. Kemudian ada namanya jalan Hatib. Hatib ini pengumpul kayu bakar. Ada namanya jalan Marhab, ya, jalan yang penuh kelapangan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ya menuju jalan Marhab. Ya, memutuskan untuk melalui jalan Marhab yang penuh kelapangan. Ya, jadi beliau mencari yang bagus namanya. Ini tafaulnya Nabi alaihissalatu wassalam, seperti kemarin ketika pemimpin kaum musyrikin ya yang datang itu namanya Suhail. Maka kata beliau, ya Suhail artinya mudah, ya maka beliau mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Allah telah memudahkan urusan kita. Kenapa? Karena nama petinggi Quraisy itu adalah Suhail. Ini namanya tafaul, ya merasa optimis dengan melihat fenomena-fenomena tertentu. Maka beliau melihat, oh ini jalan yang ditawarkan Marhab. Marhab artinya jalan yang penuh kelapangan. Maka beliau menempuh jalan tersebut. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam itu pasukannya berjalan menuju utara. Menuju utara benteng Khaybar. Ya, kalau kita lihat peta tadi, ya. Kita kembalikan kepada peta, Khaybar itu kan di utara kota Madinah. Ya, harusnya kan Nabi alaihi salatu wasalam kalau menuju Khaybar, maka beliau akan berangkat dari selatan ke utara, ya, dan memasuki Khaybar dari arah selatan. Ya enggak? Tapi tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasuki Khaybar dari arah selatan. Beliau memutar. Nah, beliau memutar. Ya, jadi bukan dari arah selatan, tapi dari arah utara. Paham enggak? Nah, yang ini yang benar. Ya, bukan dari arah selatan. Padahal kan beliau dari selatan nih, harusnya nyerang Khaybarnya dari selatan, tapi enggak. Beliau nyerangnya dari utara, muter. Ini juga strategi Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyerang Khaybar dari bagian utaranya? Ya, yang pertama agar Yahudi tidak lari ke negeri Syam. Jadi beliau benar-benar ingin mempermalukan orang-orang Yahudi. Mereka itu harus tunduk takluk. Ya, karena dari pengalaman-pengalaman yang telah berlalu mereka kabur ya. Mereka itu lari. Nah, sekarang Nabi SAW nggak pengen lagi seperti itu. Tapi apa? Pengennya apa? Dikuasai, ditaklukkan betul orang-orang Yahudi ini. Oleh karena itu beliau menutup jalan. Ya, jangan sampai mereka lari. Kalau ke selatan, nggak ada manfaatnya. Selatan itu daerah kaum muslimin. Taib, ya, selatan itu daerahnya kaum muslimin. Adapun utara, utara ini adalah negeri Syam. Ya, di sana yang berkuasa di sana adalah orang-orang Nasrani. Ya, bisa jadi orang-orang Yahudi ini lari ke sana. Maka untuk menutup kemungkinan tersebut, Nabi alaihissalatu wassalam ya menyerang dari arah utara. Nah kemudian apalagi alasannya untuk mencegah serangan Ghatafan. Ini Ghatafan itu kan di bagian utara. Jadi kalau Ghatafan menyerang, ya kaum muslimin sudah bersiap. Ya, jadi ada pasukan yang bertugas untuk menahan serangan Ghatafan. Kalau Ghatafan jadi menyerang dari sebelah utara. Nah inilah strateginya Nabi alaihissalatu wassalam ya dalam menguasai benteng Khaybar. Nah, Khaybar tadi sebagaimana yang kita katakan, barakallahu fiikum, ya, bahwa Khaybar ini adalah perkumpulan benteng-benteng. Ya, maka sebagian ulama mengatakan arti Khaybar sendiri, Khaybar atau Khaybarah itu dalam bahasa Ibrani artinya benteng. Nah, saya belum ngecek ya di kamusnya bahasa Ibrani. Apakah benar seperti itu? Ya, tapi kata para ulama, Khaybar itu bahasa bahasa dari bahasa Ibrani, artinya benteng-benteng. Banyak sekali benteng-benteng yang ada di sana. Ya, tapi yang paling besarnya, yang besarnya itu ada 8 benteng. Inilah benteng-benteng yang akan diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan benteng-bentengnya namanya nama-nama Arab ya. Karena mereka memang walaupun mereka sudah mereka orang-orang Yahudi ya, tapi mereka sudah bergaya dengan gaya Arab, berbahasa dengan bahasa Arab. Ya. Maka di antara benteng-benteng tersebut yang pertama namanya Benteng Na'im. Benteng Na'im. Ini benteng yang pertama nanti dikuasai. Nanti kita akan kasih nomor-nomornya. Ya. Ada 8 benteng yang diincar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Benteng Na'im. Kemudian yang kedua Benteng Sa'ab bin Mu'ad. Sa'ab bin Mu'ad. Benteng Sa'ab bin Mu'ad. Kemudian yang ketiga Qal'ah Az-Zubair, Benteng Az-Zubair. Itu kan ada sahabat namanya Zubair ya. Benteng Az-Zubair. Kemudian yang keempat ya Benteng Ubay. Ya, Benteng Ubay. Kemudian yang kelima Benteng Nizar. Ya, Benteng Nizar. Kemudian yang keenam, Benteng Al-Qamus. Nah, di Benteng Al-Qamus inilah nanti orang-orang Yahudi menyerah. Jadi enggak semua benteng ini ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, kemudian ada Benteng Salalim dan Benteng Watih. Ya, Al-Watih. Ini adalah 8 benteng besar yang ada di Khaybar. Dan di sana masih ada benteng-benteng kecil lainnya. Ya, masih ada benteng-benteng kecil lainnya. Tapi inilah 8 benteng yang akan dikuasai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi ini pertempuran yang spesial ya, beda dengan pertempuran lainnya yang terjadi di tempat terbuka. Ya, penaklukan Khaybar ini ibarat penaklukan benteng demi benteng. Baik. Nah, kemudian bagaimana jalannya penaklukan? Nah, ini saya perlihatkan reruntuhan Khaybar ya. Coba cek, kelihatan enggak itu? Ya. Nah ini benteng Khaybar, foto dari reruntuhan benteng Khaybar. Antum bisa lihat di masa itu mereka pandai sekali ya membangun benteng-benteng di puncak-puncak bukit. Ya, dan di benteng ini ada persediaan makanan ya, jadi memang apa dipersiapkan untuk menghadapi musuh. Nah ini reruntuhan-reruntuhan dari benteng Khaybar. Ya, ini reruntuhan-reruntuhan dari benteng Khaybar. Ya, jadi cagar budaya ya. Sebenarnya kalau kita punya waktu agak panjang, saya biasanya kalau ngajarkan tentang Khaybar, saya tampilkan video yang diambil dengan drone. Ya, ada video diambil dengan drone. Nah, jadi di atas itu kelihatan bagaimana benteng-benteng di Khaybar ini. Masya Allah. Baik. Nah, ini benteng-benteng yang ada di... nah, itu bentengnya sekarang. Bisa lihat ya. Nah, sekarang bagaimana jalannya pertempuran? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berjalan beberapa malam, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Khaybar, kemudian beliau pun sholat subuh. Nah, ini kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau hendak menyerang suatu kaum, beliau menunggu sampai subuh tiba. Ya, kalau beliau mendengar suara adzan dikumandangkan, maka beliau menahan diri, nggak jadi nyerang. Tapi kalau tidak, maka beliau pun menyerang. Maka ketika tidak terdengar suara adzan, tentunya nggak ada suara adzan di sana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya mulai melakukan penyerangan. Nah, ketika itu orang-orang Khaybar mulai berangkat ke ladang-ladang mereka. Nah, ketika itulah mereka melihat ya, Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Mereka pun kemudian kabur, mulai masuk ke dalam benteng mereka. Ya. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pasukannya ya mendekati benteng Khaybar. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bernama Hubab bin Al-Mundhir yang melihat posisi ini terlalu membahayakan, terlalu dekat dengan benteng, jadi bisa menjadi sasaran empuk ya penghuni benteng untuk kemudian memanah barisan kaum muslimin ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Hubab, wahai Rasulullah ya, apakah posisimu sekarang ini ya, ini berdasarkan wahyu atau sekedar dari ro'yumu saja wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini adalah buah pikir beliau. Maka kemudian kata Hubab, ya jangan seperti ini ya, karena ini posisinya terlalu dekat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memindahkan perkemahan kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam ya sangat mendengarkan usul-usul dari para sahabat, dan para sahabat pun beradab ya. Ketika menyampaikan sebuah ide kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang beliau mereka bertanya terlebih dahulu. Kalau wahyu kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau wahyu kan mau tidak mau memang harus seperti itu. Tapi kalau enggak, maka bisa dirundingkan. Baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian memindahkan perkemahan ya kaum muslimin. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Khaybar, ya beliau menyatakan kegembiraannya karena memang sudah ada janji tadi ya. Bagaimana antum misalnya ada yang memberikan janji akan diberikan sesuatu, ya tapi kamu datang ke sini, ya maka ketika kita misalnya ada orang menjanjikan, kamu mau saya kasih parcel Lebaran nggak? Mau, ya udah datang. Nah, begitu kita dan tempatnya agak jauh ya. Begitu kita datang ke rumahnya, nah, semakin dekat kita dengan rumah itu, semakin bergembira kita. Ya, ini tempat ngambil parcel nih. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sangat bergembira. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan di Khaybar. Maka beliau mengatakan, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Ya, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundzarin. Sesungguhnya kami apabila tiba di terasnya ya sahah ini apa di plataran ya di plataran sebuah kaum, maka akan buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang telah diberikan peringatan. Ya, orang-orang Yahudi ini ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di depan mereka, ya sudah mau gimana lagi, kalian akan harus siap-siap menerima kemalangan. Karena posisinya Nabi alaihissalatu wassalam sudah berada di depan benteng Khaybar. Baik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk ketika itu ya mereka menunggu sampai kemudian di malam hari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ya, la'utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan ya bendera komando atau panji peperangan ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yaftahullahu ala yadaihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kemenangan melalui kedua tangannya. Masya Allah ya. Jadi beliau ketika menunjuk panglima ya, beliau sampaikan bahwa nanti yang akan kami tunjuk sebagai panglima ini adalah sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya dan dia akan memimpin kaum muslimin untuk mendapatkan kemenangan. Qala fabatan nas yadukuna lailatahu ayyuhum yu'taha. Maka semalaman para sahabat itu ya membicarakan tentang siapa yang akan diberikan ya panji bendera ya bendera pasukan, siapa yang akan jadi komandan. Ya, bahkan kata Umar radhiyallahu anhu, Umar sendiri mengakui, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan seperti ketika hari itu. Bukan masalah kepemimpinannya barakallahu fikum yang mereka inginkan, tapi karena ada predikat ya yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ya, seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat mereka menginginkan kepemimpinan tersebut. Bukan karena kepemimpinannya, tapi karena ada predikat. Ya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Qala falamma asbahan nas, ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tiba waktu subuh, ya menjelang penyerangan, mereka pun berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna an yu'taha. Semua para sahabat tanpa terkecuali mereka menginginkan untuk diberikan bendera tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata yang dicari oleh beliau adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib inilah sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Faqilah huwa yashtaki ainaih. Kemudian orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu sedang sakit matanya." Ya, fa'arsilu ilaih. Ya, kemudian fa'arsalu ilaih, kemudian orang-orang pun mengirimkan utusan. Ya, fa'utiya bihi. Kemudian didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Qala fa basaqa fi ainaih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya tadi. Karena matanya lagi sakit ya. Wada'alahu fabara. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendoakannya, maka hilanglah penyakit tersebut. Ka'an lam yakun bihi waja. Ya, seakan-akan tidak ada lagi sakitnya. Ya, tidak ada lagi sakitnya. Jadi benar-benar apa? Sembuh. Ya, benar-benar sembuh penyakit mata yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan panji tadi ya, bendera tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia berpesan, beliau berpesan, "Unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Ya, melangkahlah engkau ke depan ya dengan pelan, dengan tenang sampai kemudian engkau berada di hadapan mereka. "Sumat uhum ilal Islam." Kemudian ajaklah mereka untuk masuk ke dalam Islam. "Fakhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fi." Dan khabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas diri mereka yang berupa hak-hak Allah Subhanahu wa taala. "Fawallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am." Maka demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan hidayah ya melalui engkau kepada seseorang ya, maka yang demikian lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah. Ya, masyaallah. Ini adalah ya pengarahan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi dakwahi dulu. Ya, kemudian kabarkan, kalau mereka menerima, kabarkan tentang apa yang menjadi kewajiban mereka. Kalau kita bisa berdakwah kepada seseorang, kemudian dia pun masuk Islam, ya Allah berikan hidayah melalui melalui perjuangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita keutamaan yang melebihi unta-unta merah. Nah, maka kemudian ya berjalanlah Ali bin Abi Thalib. Nah, pertama kali benteng yang pertama ya adalah benteng Naim. Ini benteng yang pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ya, dari benteng ini keluarlah marhab. Sebagaimana kita sebutkan ya, kebiasaan mereka dulu sebelum berperang duel. Ya, duel dulu ya. Nah, kemudian keluar ada seorang yang badannya besar sekali namanya Marhab, orang Yahudi. Kemudian dia dengan sombongnya mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu, syakis silahi batalun muharrabu, idal hurubu akbalat talahhabu." Khaybar sudah mengetahui bahwa akulah si Marhab, senjata ampuh, pahlawan yang penuh dengan pengalaman. Ya, Idal huruf akbalat talahabu. Jika perang telah dimulai, maka si marhab ini pun akan berkobar. Wah, ya, dia membanggakan dirinya, ya, membanggakan dirinya sebagai pahlawan Khaibar. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bernama Amir bin Aqwa, ya. Jadi Amir bin Aqwa ini juga suka melantunkan bait syair di tengah perjalanan Khaibar, ya. Dia sempat melantunkan bait syair. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menghabarkan bahwa Amir bin Aqwa ini akan masuk surga. Ternyata janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpenuhi. Ya, di perang Khaibar beliau adalah orang yang pertama kali mati syahid dalam perang Khaibar. Maka Amir bin Aqwa ya dia menantang atau membalas bait syair dari si Marhab. Qad alimat Khaibaru anni Amiru. Syakis silahi batalun mughammiru. Khaibar pun sudah tahu bahwa aku adalah Amir. Ya, senjata ampuh pahlawan di medan laga. Jadi yang demikian tidak mengapa ya, ketika ada orang yang sombong, ya kita balas juga, dibalas dengan kesombongan. Ya, dibalas dengan kesombongan, ya. Maka kemudian Amir bin Aqwa ini pun maju, dia melawan Marhab, tapi Marhab ini besar sekali badannya ya. Sementara Amir ini posturnya kecil. Maka kemudian Amir bin Aqwa gugur di tangan Marhab. Ya, gugur di tangan Marhab. Tapi ingat tadi sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Surga. Ya, sudah dijanjikan surga. Lantas siapa kemudian yang melawan Marhab? Ya, majulah Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagai komandan perang. Dia pun kemudian pertama membalas ya bait syair yang dilantunkan oleh Marhab. Beliau mengatakan, "Analladzi samatni ummi Haidarah." Kalaisi ghabatin karihul mandarah. Akulah yang dinamai oleh ibuku sebagai Haidarah. Maka ini julukannya Ali itu ya, Haidarah. Haidarah itu artinya singa. Kalaisi ghabatin karihul mandarah. Ya, bagaikan singa hutan yang menakutkan. Karihul mandarah artinya yang enggak enak dilihat, menakutkan. Maka Ali pun menyerbu ke arah Marhab, lalu terjadilah adu pedang sampai Ali pun berhasil menebas kepala Marhab. Nah, kemudian ya datang saudaranya. Saudaranya namanya Yasir. Kemudian nantang lagi, siapa yang berani melawanku? Ya Marhab oke kalah. Sekarang ada Yasir. Nah, kemudian Az-Zubair ya ikut menyambut tantangan Yasir ini, kemudian dia pun berhasil untuk membunuh Yasir. Ketika itu Sofia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dia akan membunuh anakku?" Ya, kekhawatiran seorang ibu ya. Ya, kekhawatiran seorang ibu. Nah, kata Nabi SAW, bahkan putramu inilah yang akan membunuh dia. Kemudian Az-Zubair pun berhasil membunuh Yasir. Nah, lantas kemudian benteng yang pertama, benteng Na'im ini berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Maka mereka pun beralih ke benteng selanjutnya, ke benteng Sa'ab bin Mu'ad. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita tadi sudah sebutkan ya perang Khaibar ini ibarat penaklukan benteng demi benteng. Ya. Nah, benteng Sa'ab bin Mu'ad ini melimpah makanannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengepung benteng Sa'ab bin Mu'ad, dan pengepungan ketika itu terjadi selama 3 hari. Ya, pengepungan terjadi selama 3 hari. Ya. Kemudian setelah 3 hari, ya ketika itu kaum muslimin sudah mulai kehabisan, sudah mulai kelaparan. Nah, ketika itu mereka menyembelih keledai, ya, menyembelih keledai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mereka menyembelih daging himar, daging keledai, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk makan. Ya, nah, sejak itulah diharamkan makan daging keledai jinak, artinya keledai peliharaan, ya khimar ahli dilarang untuk dimakan. Ya, pada saat itulah Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk memakan keledai yang jinak. Baik. Kemudian setelah 3 hari di bawah komando Al-Hubab bin Al-Mundir, ya benteng As-Sa'ab bin Mu'ad berhasil dikuasai. Kemudian mereka kabur ke benteng Az-Zubair. Nah, benteng yang Az-Zubair ini lebih sulit lagi untuk diserang, ya. Maka ada orang yang orang Yahudi juga dia mengusulkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk memutus pasokan air. Memutus pasokan air bagi mereka. Ya. Jadi kata dia mengatakan wahai Abul Qasim, ya, dia enggak memanggil Rasul ya, panggilannya Abul Qasim. Ya. Benteng Az-Zubair ini ada mata airnya. Jadi kalau kalau engkau mencoba untuk mau menguasai ya, putuskan apa? Mata airnya dulu. Pasokan airnya. Kemudian diputuskan dicari jalur air minum mereka. Ya, jadi ada Khaibar ini kenapa kok dia bisa jadi daerah yang subur sekali untuk lahan kurma? Karena pasokan airnya banyak ya. Saya pernah lihat nonton dokumenter itu bagaimana mereka membuat aquaduct. Aquaduct itu saluran air yang berada di atas jalannya. Jadi ada saluran air tapi dia berada di atas jalan. Kalau saluran air di bawah kan banyak kita lihat ya. Selokan atau got itu kan banyak. Nah ini dia bikin aquaduct. Jadi jalannya di bawah, saluran airnya di atas. Nah maka saluran air ini diputus oleh Nabi SAW. Nah setelah itu mereka mau tidak mau harus keluar. Ya, setelah itu mereka keluar, mau tidak mau harus keluar dari benteng karena gak bisa lagi hidup di sana. Baru kemudian dikuasailah benteng tersebut oleh Rasul SAW. Ini benteng yang ketiga. Kemudian yang keempat, benteng Ubay. Ya. Nah, kemudian datang ketika beliau alaihissalatu wassalam sampai di benteng Ubay. Ya, maka kemudian ada dua orang jawara Yahudi. Ya, dua orang jawara Yahudi yang kemudian maju. Ya. Kemudian mereka menantang. Menantang untuk bertanding, maka yang maju ketika itu adalah seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Ingat ya, kepahlawanan Abu Dujanah dalam perang Uhud. Ya, yang beliau diberikan oleh Nabi SAW. Siapa yang ingin mengambil pedangku ini? Dengan syarat dia harus menunaikan haknya. Ya, apa haknya wahai Rasul? Ya, ini dia memakai pedang ini untuk menghancurkan musuh habis-habisnya. Maka kemudian Abu Dujanah mengikat kepalanya dengan kain berwarna merah, lalu mengambil pedang tersebut berperang habis-habisan. Maka di perang Khaibar ini, ya Abu Dujanah juga melawan jagoan Yahudi tersebut. Kemudian setelah kalah jagoannya, ya kaum Muslimin menyerang ke dalam benteng. Kemudian mereka pun jatuh benteng Ubay ke tangan kaum Muslimin. Nah kemudian benteng yang kelima, benteng Nizar. Ya. Benteng Nizar ini benteng Yahudi yang paling kokoh. Ya, disinilah mereka menyimpan istri dan anak-anak mereka. Maka kemudian kaum Muslimin juga mengalami perlawanan yang demikian sengit dari Yahudi. Ya, mereka menghujani kaum Muslimin dengan panah dan lemparan batu. Nah kemudian Nabi Alaihissalam menggunakan manjanik. Ya, manjanik ini adalah alat pelempar batu. Anda bisa lihat itu contoh manjanik. Ya, nanti dia ditarik kepalanya itu, kemudian dia taruh dengan batu, kemudian dilemparkan, dilontar. Nah, ini manjanik. Nah, ketika itu Nabi SAW menggunakan manjanik, sehingga jebollah benteng Nizar, mereka pun kemudian meninggalkan anak dan istri mereka yang berlindung di benteng Nizar. Nah, ini lima benteng ini, kalau kita lihat di peta, lima benteng ini benteng yang di awal ya. Jadi sebenarnya ada berapa benteng? Nah, ini lima. Ada garis demarkasinya di sini. Nah, lima benteng ini setelah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada benteng yang keenam orang Yahudi mulai mikir. Waduh, kalau daripada kita mati berperang, ya sudahlah kita damai aja. Ya, maka mereka kemudian setelah dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam, mereka nyerah. Mereka mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam berunting. Di benteng yang keberapa? Benteng yang keenam. Nah, silah para ulama khilaf sebenarnya orang Yahudi ini dikalahkan karena penyerangan atau karena mereka menawarkan perjanjian ya, tapi yang benar ya kenapa mereka menyerah ya itu tidak lepas dari penyerangan, jadi didahului dengan penyerangan ya, baru mereka terpaksa untuk menyerah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu menyerah karena mereka memikirkan memikirkan nasib mereka, kenapa tidak dari awal ya? Jadi awalnya mereka ini memang takluk ya, ditaklukkan. Intinya mereka ditaklukkan oleh pasukan kaum Muslimin. Ya, jadi bukan karena mereka ingin berdamai dengan kaum muslimin, enggak. Kalau memang tidak diserang, ya mereka tidak akan berdamai dengan kaum muslimin. Ya, maka kemudian mereka menyerah, ya, dengan kesepakatan bahwa orang-orang Khaibar harus apa membawa anak-anak mereka, ya, orang-orang Khaibar harus keluar dari orang-orang Yahudi harus keluar dari Khaibar, tidak boleh meninggalkan Khaibar kecuali apa membawa pakaian yang melekat. Nah, kemudian ketika mereka menyembunyikan harta mereka, maka Rasulullah berhak untuk mengeksekusi. Jadi ini keputusannya. Ya. Nah, ketika itu orang-orang mulai, ya, ketika itu mereka akan pergi. Kemudian ada hartanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pembesar Yahudi dari Bani Nadir. Dia punya harta di sana di Khaybar, ya. Maka kemudian orang-orang berusaha menyembunyikan hartanya Huyai bin Akhtab ini. Ya. Yang di antara orang yang menyembunyikan ini adalah seorang putra, ya. Dua orang putra dari Ibnu Abil Hukaik, satunya bernama Kinanah. Dia yang menyembunyikan harta. Tadi kan Nabi SAW menjanjikan, ya, kalau ada yang menyembunyikan harta, dia dieksekusi. Maka kemudian Kinanah Ibnu Abil Hukaik, ya, bin Ibnu Abil Hukaik ini dibunuh karena dia telah menyembunyikan harta Huyai bin Akhtab. Nah, dia punya seorang istri namanya Sofia. Ya, dia punya istri namanya Sofia, baru saja menikah, ya. Nanti Sofia ini dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, ya, ketika diputus oleh Nabi SAW, mereka berusaha melobi. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, ya, kalau kalian, ya, mengusir kami dari sini, enggak ada yang bisa ngerawat Khaybar. Khaybar ini, barakallahu fikum, kawasan kurma yang sangat luar biasa luasnya. Khaybar, ini adalah ladang kurma yang demikian besar. Ya. Kalau misalnya kami diusir, enggak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa melarang merawat kebun yang demikian besar. Maka mereka pun menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau kami nggak usah diusir, kami takluk, ya sudah kami takluk, tapi apa, nanti kami akan setor separuh dari ladang kurma, hasil dari ladang kurma ini kami berikan kepada kalian. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mikir, ya, kalau misalnya para sahabat, ya, nah, semuanya bisa mengelola ladang kurma yang demikian banyak. Nah, sekarang orang Yahudi ini mengatakan, kita nggak perlu mikirkan perawatan, kita nggak perlu mikirkan bagaimana pupuknya, nggak perlu mikirkan apa-apa, terima beres saja dapat setengah hasil pertanian Khaybar. Nah, ini jumlah yang sangat banyak sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui usulan mereka. Akhirnya orang-orang Yahudi takluk, ya, dengan kewajiban untuk membayar separuh hasil dari kurma Khaybar kepada kaum muslimin. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan setelah itu, ya, setelah Khaybar dikuasai barulah kaum muslimin itu merasa kenyang. Ya, sebelumnya enggak punya makanan, tapi setelah Khaybar dikuasai, ya, mereka menjadi punya persediaan makanan dari kurma Khaybar. Nah, kemudian Nabi SAW juga menikah dengan Huyai, ya, dengan Sofia. Nah, Sofia ini ternyata Huyai bin Akhtab punya seorang anak perempuan namanya Sofia. Sofia binti Huyai. Nah, Sofia ini tadi tuh nikah dengan Kinanah. Ya, menikah dengan Kinanah. Ya, Kinanah bin Abi Hukaik. Ya, kemudian sebenarnya dia merupakan jatahnya Diyah Al-Kalbi. Jadi ketika dibagi-bagikan, ya, tawanan-tawanan perang, dia merupakan jatahnya Diyah Al-Kalbi. Kemudian orang-orang mengusulkan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ya, Sofia ini adalah putri dari pemimpin kaum, maka yang berhak untuk mendapatkan dia adalah engkau. Maka kemudian Nabi SAW pun meminta dih, ya, untuk menukar. Ya, dia ambil tawanan yang lain, kemudian Sofia diberikan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menawarkan Islam kepada Sofia, ya, kemudian Sofia pun menyetujui. Kemudian Sofia menyetujui mau masuk Islam. Kemudian Nabi SAW membebaskan menikahi Sofia dengan mahar berupa kebebasannya. Ya, akhirnya menikahlah Rasulullah SAW dengan Sofia. Nah, kemudian ketika Sofia, Nabi SAW masuk kepada Sofia di malam pernikahannya, Nabi SAW melihat ada bekas biru di pipinya Sofia. Ya, kemudian bertanya Nabi SAW, kenapa ini kok ada bekas warna biru di pipimu? Ya, ternyata dia ditampar oleh suaminya. Ya, karena apa? Sebelum penyerangan Khaybar, Sofia ini bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada bulan yang lepas kemudian jatuh di pangkuan Sofia. Sofia ini menafsirkannya bahwa ini apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menikahi beliau ya. Jadi sudah tahu, sudah ada indikasi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa akan datang. Ya, maka kemudian suaminya marah kemudian ditampar. Ya, engkau berangan-angan untuk mendapatkan raja Madinah, artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada kisah juga ya, bagaimana para sahabat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam pertamanya dengan Sofia ya, itu tenda beliau dijaga oleh Abu Ayyub Al Ansari ya. Kenapa kok dijaga oleh Abu Ayyub Al Ansari ya? Karena Sofia ini kan dari kabilahnya orang-orang Yahudi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membunuh banyak dari keluarganya ya, bapaknya, istrinya ya, saudara-saudaranya banyak dibunuh oleh kaum muslimin. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengkhawatirkan keselamatan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka beliau pun menjaga semalaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga semalaman di luar tendanya tentunya oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan juga mendoakan kebaikan bagi Abu Ayyub Al-Ansari. Antum ingat Abu Ayyub Al-Ansari yang pertama kali memberikan rumah kepada Nabi. Jadi Nabi sebelum ada rumah itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Masyaallah ya. Nah, kemudian Nabi SAW membagi rampasan perang ya, menjadi 36 saham. Kemudian satu saham itu dibagi jadi 100 ya, sehingga ada 3600 saham kemudian dibagi kepada kaum muslimin. Nah, setelah itu para sahabat yang dahulu mereka berbagi dengan orang-orang Ansar ya, orang-orang Muhajirin yang berbagi dengan orang-orang Ansar ketika mendapatkan ladang di mana? Di Khaybar. Ya, mereka mengembalikan ladang-ladangnya Ansor. Ya, kami sudah dapat ini, sudah dapat jatah ghanimah dari Khaybar, maka kemudian diberikan kembali kepada mereka, dikembalikan kepada orang-orang Ansor, ladang-ladang yang diberikan atau dipinjamkan kepada kaum Muhajirin. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam berada di Khaybar, datang putra paman beliau Ja'far bin Abi Thalib yang disertai dengan orang-orang Asy'ariyin, ya Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Malik Al-Asy'ari dan yang lain-lainnya datang ya, mereka datang dari Habasyah. Jadi yang dulu berhijrah ya, kita flashback lagi, dulu para sahabat berhijrah kemana? Ke negeri Habasyah. Nah, mereka pulang sekarang. Mereka pulang tapi menemui Rasulullah SAW di Khaybar. Nah, kenapa kok ada orang-orang Asy'ariyin? Orang-orang Asy'ariyin ini adalah orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman yang mereka masuk Islam, kemudian Asy'ariyin ini suatu ketika mereka berlayar, kemudian kapalnya terdampar di negeri Habasyah. Ya, mereka berlayar, kemudian kapalnya terdampar di negeri Habasyah. Kemudian mereka pun bertemu dengan kaum Muhajirin di sana, sehingga mereka bergabung dengan Muhajirin Habasyah. Lalu bareng-bareng mereka diberangkatkan oleh siapa? Oleh Najasyi untuk kembali ke kembali ke kota Madinah. Jadi Najasyi menyiapkan 16 kapal kemudian dibawa kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Nah, kemudian ketika melihat Ja'far, dan Ja'far ini punya ikatan emosional ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia beliau seumur ya. Makanya ketika perang Mu'tah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan ya, ketika Ja'far meninggal di peperangan, beliau sangat merasa kehilangan, langsung beliau menemui anak-anaknya Ja'far karena kesedihan beliau. Nah, ketika Ja'far ini datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah, bi fathi Khaybar aw bi qudumi Ja'far." Wallahi demi Allah, aku tidak tahu mana yang lebih bergembira, lebih membuatku gembira. Ya, jatuhnya Khaybar atau datangnya Ja'far. Dua hal ini sangat menggembirakan beliau. Nah, ketika itu juga dibawa istri beliau, Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini punya cerita, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ini putrinya Abu Sufyan ya. Putrinya Abu Sufyan. Jadi Ummu Habibah ini termasuk sahabiah yang berhijrah ke negeri Habasyah. Namun suami beliau, Ubaidillah bin Jahash, ini banyak di antara para ulama yang menyebutkan bahwa Ubaidillah bin Jahash ini murtad. Ya, saya pernah baca status ya, status dari sama-sama kawan dai yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini enggak murtad. Tapi begitu lihat kalamnya para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, banyak dari ahli sejarah ya, mereka mengatakan bahwa Ubaidillah ini murtad. Ya, bahkan ini yang dijadikan kisah oleh sebagian ulama ya, dijadikan pelajaran ya, bahayanya bergaul dengan orang-orang non-muslim. Ada sahabat yang murtad, Ubaidillah bin Jahash. Dia menjadi seorang Nasrani. Nah, ini banyak sekali para ulama yang menyatakan hal demikian. Tapi saya belum mendapat ya, ada yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini tidak murtad dari kalangan ulama-ulama besar ya, dari kalangan para imam-imam Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin pencarian saya yang kurang luas, tapi yang saya dapat seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Ubaidillah bin Jahash ini murtad. Maka kemudian Rasul SAW melamar Ummu Habibah melalui An-Najasyi, kemudian Khalid bin Sa'id bin Al-As menjadi wali bagi Ummu Habibah, kemudian menikahlah Rasul SAW. Ya, tapi belum bertemu ya. Ummu Habibah itu baru berkumpul dengan Rasul SAW pasca perang Khaybar. Ya, berarti udah berapa ini? Udah 10 ya, istri Nabi SAW. Udah 9 ya, tinggal Zainab binti Khuzaimah dan terakhir Maimunah. Ya, Maimunah ini yang beliau nikahi ba'da umrah qadha. Nah, kemudian di perang Khaybar ini juga masih satu rangkaian ya, ada seorang wanita Yahudi yang berusaha membunuh Rasul SAW dengan racun. Ya, kemudian ketika beliau akan makan tadi ya, baru sampai di mulut beliau, paha tadi tiba-tiba berbicara kepada Nabi SAW bahwa dia telah diracuni. Maka langsung dilempar oleh Nabi SAW paha tersebut. Hanya saja ada seorang sahabat yang bernama Bishr bin Barra ya, sudah terlanjur makan, sudah terlanjur masuk ke dalam rongga perut beliau ya. Kemudian Bishr bin Barra ini meninggal dunia. Awalnya wanita yang meracuni ya, wanita Yahudi ini beralasan ya, kenapa kok kamu meracuni ya? Kalau kamu nabi, kata dia kepada Rasulullah, kalau kamu nabi pasti kamu akan selamat. Ya, kalau kamu nabi pasti kamu akan selamat, kata wanita yang meracuni tadi. Kemudian Nabi SAW memaafkan wanita ini ya, sudahlah. Ya, dia ingin membuktikan saya nabi. Tapi setelah Bishr bin Barra ya meninggal dunia ya, maka harus dikisos ya, karena dia membunuh ya, belajar karena dia sudah membunuh. Mungkin Bishr bin Barra, maka kemudian dihukum matilah wanita tersebut. Baik ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam perang Khaybar. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya, bahwa Nabi SAW kemudian melanjutkan penaklukan di daerah bagian utara sampai beliau meraih Fadak ya, dan beberapa daerah lainnya di Wadil Qura juga. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Ya, tetap ikuti, sabar, insya Allah. Mudah-mudahan di Ramadan ini pelajaran yang bisa kita dapatkan, yakni dari perjalanan hidup dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tercukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.